الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فدرسنا الليلة إن شاء الله في تفسير القرآن فقط، وأما دروس تدريب الدعاء فغدا إن شاء الله تعالى. سورة القارعة. Dan surat Al-Qari'ah ini adalah surah Makkiyah berdasarkan kesepakatan para ulama. Tidak ada khilaf antara para ulama bahwa surat Al-Qari'ah adalah surah Makkiyah dan terdiri dari 11 ayat. Disebut surah ini surah Al-Qari'ah disebabkan karena awal-awal dari ayat Allah Jalla wa'ala ini membahas tentang Al-Qari'ah. Al-Qari'ah Mal-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah Mal-Qari'ah. Wa ma adraka Mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kalfarashil mabthus. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. Apa yang dimaksud Al-Qari'ah? Ini dijelaskan pada ayat yang pertama. Al-Qari'ah. Berkata al-mufassir, as-sa'atu allati tuqri'u quluban nasi bi ahwaliha. Jadi mengapa disebut al-qari'ah? Hari kiamat. Al-qari'ah ini salah satu di antara sekian banyak nama-nama hari kiamat. Dan nama-nama tersebut ketika disebutkan untuk hari kiamat menunjukkan adanya keterkaitan antara kandungan yang terdapat di dalam nama tersebut dengan peristiwa-peristiwa pada hari kiamat. Disebut hari kiamat Al-Qari'ah, as-sa'ah allati tuqri'u. Ya. Disebabkan karena hari kiamat itu adalah merupakan hari yang tuqri'. Nah, mengetuk, menggetarkan ya qulubannya, hati-hati manusia, bi ahwaliha, dengan berbagai hal-hal yang mengerikan, ya, dengan berbagai hal-hal atau kejadian-kejadian yang menakutkan sehingga membuat hati itu ya tegang, takut. Maka ini menggambarkan peristiwa hari kiamat, bahwa hari kiamat itu masyaallah rahimakumullah tidak seperti hari yang kita rasakan pada hari-hari kita ini, penuh dengan ketenangan hati, kok rasanya tenang, tentram, tidak ada masalah, tidak ada problem. Nah, namun kondisi pada hari kiamat tidak demikian. Hati itu dalam keadaan ketakutan. Seorang mengkhawatirkan nasibnya masing-masing. Nah, coba kita bayangkan saja. Nah, sebagian dari kaum muslimin mereka pernah merasakan kejadian-kejadian yang luar biasa di daerahnya. Seperti contoh misalnya di Aceh, kaum muslimin mereka merasakan kejadian yang luar biasa dahsyat, tsunami. Ya. Orang di pagi hari masing-masing sibuk dengan urusannya, yang ini ke pasar, yang ini pergi bekerja dan seterusnya. Tiba-tiba mereka mendapatkan musibah yang mereka tidak menyangka sama sekali. Banjir yang besar, ya, sampai menutupi atap-atap rumah mereka, semuanya dihanyutkan oleh banjir tersebut. Luar biasa. Kira-kira apa perasaan ketika itu? Luar biasa takutnya. Nah, luar biasa ngerinya. Aduh. Nah, sampai-sampai sebagian mereka membayangkan bahwa ini hari kiamat. Ini sebenarnya hari kiamat. Itu baru contoh kecil, ma'asyiratu rahimakumullah. Seorang sudah dihinggapi berbagai macam perasaan yang menakutkan. Bagaimana kondisi hari kiamat? Ya. Di mana hari itu adalah merupakan hari masing-masing manusia akan menanti keputusannya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan innakum satasharun kufatan uratan ghudla. Sesungguhnya kalian nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat itu dalam keadaan bertelanjang kaki, dalam keadaan tidak berpakaian. Ya. Dalam keadaan tidak disitan. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Kalau begitu ya Rasulullah, orang saling melihat antara sebagian dengan yang lain. Ini melihat aurat perempuan itu. Ya. Karena gambarannya bahwa mereka tidak berpakaian, laki-laki perempuan dikumpul tidak berpakaian, kondisinya gimana? Ya kalau di dunia lain masalahnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-amru asyad min ayyamu rabba'ahu ila ba'd. Kondisi pada waktu itu ya, lebih kritis, lebih mengkhawatirkan daripada harus memperhatikan aurat orang lain. Itu sudah enggak ada. Tidak ada sama sekali keinginan untuk melakukan hal yang demikian. Kenapa? Karena mereka semua mengkhawatirkan diri mereka. Yang sebelumnya mereka mati, lalu kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barulah mereka benar-benar yakin bahwa hari kebangkitan itu ada. Nah, sehingga mereka dalam keadaan ketakutan. Apakah saya akan selamat? Ya. Gimana amalan saya ketika di dunia? Masing-masing mengkhawatirkan dirinya. Oleh karena itu disebut hari kiamat itu Al-Qari'ah. Nah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Pada ayat yang kedua ini dipertanyakan lagi Mal-Qari'ah. Ya. Dan ini merupakan bentuk penegasan. Semakin menimbulkan rasa takut dan semakin menunjukkan begitu dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Ayu syai'in hadhihi al-qari'ah. Apakah al-qari'ah itu? Nah, ini kalimat yang disebutkan untuk menunjukkan hendaknya seorang betul-betul memperhatikan al-qari'ah. Mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Jadi berkali-kali disebutkan agar kemudian orang yang mendengarkannya benar-benar menyimak apa yang dimaksud dengan al-qari'ah itu. Yang namanya seorang muslim memperhatikan, menyimak, mentadabbur apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka mal qari'ah. Kata al-mufassir wa ayyu syai'in a'lamaka biha. Dan sesuatu apa yang memberitahukan kepadamu tentang al-qari'ah itu? Yani apa yang kamu ketahui tentang al-qari'ah? Bayangkan tiga ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berulang-ulang kali al-qari'ah, mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Ya, untuk semakin menunjukkan bahwa ini adalah merupakan peristiwa yang harus benar-benar diperhatikan oleh setiap muslim. Setiap mereka pasti akan mendatangi, setiap mereka pasti akan merasakannya. Itulah hari kebangkitan. Lalu setelah itu pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan al-qari'ah itu sebagian penggambarannya. Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth. Al-qari'ah itu adalah merupakan hari yakunu an-nas di mana manusia itu kal farashil mabthuth, seperti al farash yang berterbangan atau berterbangan. bertebaran atau berterbangan. Fidzalika yaum, pada hari itu, yaitu hari kiamat, yakunu nasu fi kasratihim, maka kondisi manusia pada saat itu fi kasratihim, disebabkan karena jumlah mereka demikian banyak, wa tafarruihim, dan tercerai berainya mereka, wa harakatihim, dan dalam gerakan-gerakan mereka yang ingin pergi ke sana, yang salah pergi ke sini, terus saling bertabrakan antara satu dengan yang lain, bingung mereka mau kemana. Sehingga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi manusia ketika mereka dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat itu, kal farasyil muntashir, kal farasyil mabthuth, seperti al farasy, seperti anang-anang. Al-muntashir, yang menyebar, yang berterbangan, yang bertebaran. Wa huwa alladhi yatasaqatu sinar. Apa itu al-farash? Yaitu yang berjatuhan di api. Pernah lihat? Biasanya kalau ada api, ya, di situ, di sekitarnya ada serangga kecil yang terbang. Ya. Nah, larinya enggak jelas kemana, yang ini ke sana, yang sana ke sini, terus tabrakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian di antara mereka ada yang seakan-akan menjatuhkan diri mereka ke dalam api, saya mendekati api. Seperti itu keadaan manusia pada hari kiamat, kondisi mereka ya muzuba'uhum fi ba'd, itu seperti gelombang. Wa yarkabu ba'dhum ba'd, yang ini naik yang lain, artinya dalam kondisi tidak ada aturan sama sekali. Nah, mereka kebingungan mau kemana. Nah, ini mau ke sana, yang sana mau ke sini, terus akhirnya terjadi kekacauan. Nah, dalam kondisi ramai, coba bayangkan saya kalau ada antrian, nah, ada kerumunan orang, lalu kemudian kerumunan orang ini enggak jelas mau kemana arahnya, ada yang ke sana, ada yang ke sini, kira-kira apa yang terjadi? Berdesak-desakan. Mungkin yang terjadi adalah perkelahian, mungkin sampai di antara mereka ada yang terjatuh pingsan, bahkan mungkin ada yang sampai terjatuh terinjak. Kenapa? Tidak jelas arahnya kemana. Nah, apalagi pada hari kiamat, seluruh manusia dari awal hingga akhir dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlahnya banyak sekali. Nah, seperti itu kondisi mereka, kal farasyil mabthuth, wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfush, dan gunung-gunung ketika itu seperti al-ihn, seperti kapas. Wa takunu al-jibalu kal-ihn, seperti al-ihn as-sawf, as-sawf muta'addid al-alwan alladhi yunfasu bil-yad, seperti kapas yang berwarna-warni, ya, yang ditiup di tangan. Fayasiru hadaan, lalu kemudian berterbangan, terbang sana kemana. Wayazul, dan kemudian setelah itu hilang. Begitulah kondisi gunung-gunung ketika itu. Jadi permukaan bumi ini nanti pada hari kiamat itu rata. Tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah, semuanya rata. Qul yansifuha rabbi nasfa. Jadi gunung itu terbang seperti kapas. Anda bisa bayangkan gunung sebesar itu terbang seperti kapas. Kejadian yang luar biasa. Astagfirullahaladzim. Nah, ya, mobil terbang aja sudah mengagetkan, ya. motor terbang, diterbangkan oleh Allah, luar biasa. Nah, ini gunung terbang. Tidak bisa digambarkan demikian dahsyatnya, demikian mengerikannya pada saat itu. Kemudian setelah itu hilang. Lalu apa kondisi manusia ketika itu? Apa yang terjadi pada hari kiamat? Apa yang dialami oleh kaum mukminin? Apa yang dialami oleh orang-orang fajir, orang-orang kafir? Kembali kepada amalan-amalan mereka. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, maka adapun yang berat timbangannya, bahwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai. Fa amma man rajahat mawazin hasanati, adapun yang berat timbangan-timbangan kebaikannya, wa huwa fi hayatin mardiyatin fil jannah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai, yaitu di dalam al jannah, dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi yang berat timbangannya. Dari ayat ini menunjukkan bahwa timbangan itu tabi pada yaumul qiyamah, dan ini disepakati para ulama. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa al-mizanu haqqun, di mana amalan-amalan hamba itu akan ditimbang nanti pada hari kiamat. Namun yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama, berapa jumlah timbangan? Ada yang mengatakan masing-masing makhluk punya timbangan, namun yang wahid bahwa timbangan itu satu. Namun disebutkan dalam bentuk jamak di dalam ayat ini, dilihat dari amalan-amalannya. Maka yang disebutkan dalam tafsirnya, mawazin hasanatihi, timbangan-timbangan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau berat, maka berarti dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan adapun yang ringan timbangan-timbangannya, maksudnya timbangan kebaikannya. Wa amma man khaffat mawazinu hasanati wa rajahat mawazinu sayyiati, dan berat timbangan keburukannya. Fa ma'wahu jahannam, maka tempatnya itu dalam jahannam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa ummuhu hawiyah, maka ibunya, yang dimaksud ibu di sini adalah maskan, tempat tinggal, disebut ummuhu. Kenapa tempat tinggal itu disebut ummuhu? Ya, karena yang namanya seorang, ya, seorang anak selalu kembali kepada ibunya. Maka demikian pula namanya tempat tinggal diserupakan seperti ibu, karena seorang ketika dia punya tempat tinggal, dia akan selalu kembali ke tempat tinggalnya, seperti kembalinya anak kepada ibunya. Fa ummuhu, maka ibunya, maksudnya tempat tinggalnya ketika timbangan amal solehnya itu ringan, maka tempat tinggalnya adalah hawiyah. Hawiyah ini salah satu nama dari nama-nama neraka. Nah, ada yang mengatakan mengapa neraka disebut hawiyah? Hawiyah, hawiyah ini jatuh terus ke bawah, karena tidak bisa dijangkau ujung paling bawahnya. Nah, lama sekali. Kalau seorang dilempar dari atas sampai ke bawah, butuh beratus-ratus tahun baru sampai ke bawah jatuhnya. Ada lagi yang mengatakan bahwa ini maksud hawiyah munhajarah, mengkusa. Ya, ini dia ketika dijatuhkan kepalanya di bawah, kakinya di atas, dijatuhkan dalam keadaan terbalik. Yang jelas ini menunjukkan kerendahan, kehinaan dalam kehidupan neraka. Alhamdulillah. Wa ma'adrasa ma'ahiyah, Tahukah kamu apa yang dimaksud mahiyah itu? Ay wa ma adraka ayyuhar rasul ma hadhihi al-wahiyah? Apakah engkau mengetahui wahai Rasul apa yang dimaksud hawiyah ini? Narun hamiyah, neraka yang hamiyah, yang sangat panas. Tingkat kepanasannya itu adalah tingkat puncak paling panas yang sudah tidak ada lagi di atasnya. Atal mufasir, innaha narun qad hamiyat min al-wuqudi 'alayha. Itu adalah neraka yang panas disebabkan karena terus dipanas. Terus dalam keadaan panas dan panas. Tiada semisal. Al-Hasil dari surat Al-Qari'ah ini mengingatkan kita tentang kehidupan hari kiamat. Kehidupan yang siapapun dari kita suatu saat nanti akan merasakannya, nanti akan mengalaminya. Kehidupan yang sangat mengerikan. Dan ini untuk mengingatkan kita, masyaAllah rahmatullah, bahwa ternyata kehidupan dunia adalah merupakan kehidupan yang sementara. Kita akan merasakan kehidupan ini nanti pada yaumul qiyamah. Alangkah meruginya kita jika kita termasuk yang disebutkan oleh Allah, wa amma man khaffat mawazinuhu. Dan alangkah bahagianya kita apabila kita termasuk yang disebutkan oleh Allah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ayshatin radiyah. Dan inilah yang kita harapkan. Apa kuncinya ya kawan? Taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga keimanan kita, jaga amalan soleh kita, menuntut ilmu, jadikan ini sebagai ibadah yang dengannya kita akan mengamalkannya, mengharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan surat Al-Qari'ah dan sampai di sini insyaallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.